ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan kitab At-Targhib wa At-Tarhib yang ditulis oleh Imam Al-Mundhiri rahimahullah ta'ala. Pembahasan kita insyaAllah pada kesempatan yang baik ini yaitu fasal yang kedua, masih dalam kitab Al-Ikhlas, yakni At-Targhib wa At-Tarhib, At-Targhib fil Ikhlas, yaitu anjuran untuk senantiasa ikhlas di dalam beramal. Adapun hadis yang dibawakan oleh beliau rahimahullah ta'ala yaitu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala rahimahullah an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qal, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyah wa fi riwayatin binniyat, sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niat. Dalam satu riwayat yang lain, niatnya itu di dalam bentuk jamak, bahwa amal-amal itu tergantung pada niat-niat yang melakukan amal tersebut. Wa inna malikulli mri'in ma nawa, dan bahwasanya bagi setiap orang dia akan mendapatkan apa yang dia niati. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka barang siapa yang dia berhijrah karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ila Allah wa rasulih, maka dia mendapatkan ganjaran hijrahnya yaitu hijrah kepada Allah dan hijrah kepada Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya ila dunya yusibuha, dan barang siapa yang berhijrah kepada dunia yang ingin dicapainya, au imra'atin yankihuha, atau ingin mendapatkan seorang wanita yang dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang dia niat dalam hijrah tersebut. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i. Jadi di sini ada hadis yang sahih dan telah kita bahas juga dalam kitab Riyadus Salihin. Intinya hadis ini adalah yang menjelaskan kepada kita tentang ahammiyatun niyah, betapa pentingnya niat itu. Niat dalam kitab-kitab akidah itu artinya keikhlasan. Sedangkan niat dalam kitab-kitab fikih itu artinya yakni membedakan antara satu amal dan amal yang lainnya, satu ibadah dan ibadah yang lainnya. Karena ibadah-ibadah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Contohnya sholat, ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Nah, seorang ketika dia melakukan satu sholat, kalau sholat wajib, maka dia meniatkan yang dilakukan adalah sholat wajib. Kalau dia melakukan sholat sunnah, maka yang diniatkan adalah sholat sunnah. Demikian pula dalam hal berkaitan dengan puasa, puasa sunnah dan puasa wajib, zakat, zakat mal yang wajib, dan sedekah yang berupa sunnah yang tidak wajib, sukarela, dan seterusnya. Jadi niat adalah untuk membedakan antara satu jenis amal dan amal yang lain. Kemudian juga niat adalah yang membedakan antara ibadah atau adat kebiasaan. Makan itu adalah adat manusia, karena memang mereka membutuhkan makan dan minum. Tapi kalau seorang berniat dan makannya untuk beribadah pada Allah, ya taqawwa bil akli wasyurbi, dengan dia makan dan minum akan mendapatkan kekuatan lalu dia beribadah pada Allah, dia niat demikian, maka makan dan minum itu bernilai ibadah. Karena orang mukmin tidak seperti al-an'am. Al-an'am sama dengan orang kafir sama dengan an'am. Makan, minum, tidur, kawin, ya itu kufar. Tidak ada tujuannya dalam hidupnya. Orang mukmin tidak demikian. Amal-amalnya, aktivitasnya adalah dia selalu berupaya, yaitu melakukannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada itu bahkan seorang mengumpuli istrinya ketika dia niat untuk menjaga kehormatan dirinya dan untuk memberikan hak istrinya, ini mendapat nilai pahala. Mendapat nilai pahala, kata Nabi alaihissalatu wassalam, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Seorang mengumpuli istrinya adalah sedekah. Ini ada nilainya, ada pahalanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah orang yang mendatangi syahwatnya dia mendapat pahala? Dijawab oleh Nabi alaihissalam, bagaimana seandainya syahwat itu diletakkan pada hal yang haram, apa dia berdosa? Kata sahabat, iya dia berdosa. Demikian pula kalau syahwat itu diletakkan pada yang halal, maka dia mendapat pahala. Ini kembali pada niat. Jadi niat dapat membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam Al-Mundhiri rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghzu jaysun al-Ka'bata, nanti akan terjadi penyerangan sekelompok pasukan terhadap Ka'bah, Baitullah. Fa idza kanu bi baida'a min al-ardi, nanti ketika mereka berada di satu tanah yang datar, yaitu di padang pasir itu, ketika menuju ke Al-Ka'bah, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, maka mereka semua itu akan ditenggelamkan oleh Allah dari ujung pasukan pertama sampai yang terakhir, semua ditenggelamkan oleh Allah SWT di perut bumi ini. Kemudian qalat, kata Aisyah radhiyallahu anha, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum? Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin semuanya ditenggelamkan dari yang pertama sampai yang terakhir, padahal di antara mereka pasukan itu ada orang-orang yang tidak ikut berperang, mereka hanya berjualan dari barang-barang mereka, dan ada yang bukan dari orang-orang yang akan berperang. Qal yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyati, kata Nabi alaihi salatu wassalam, semua nanti akan ditenggelamkan, dibenamkan di bumi ini mulai dari pertama sampai terakhir, termasuk orang-orang yang berjualan, ya, yang mengikuti pasukan itu dan yang tidak mengikuti peperangan, semua ditenggelamkan, kemudian mereka akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat kembali dengan niat-niat mereka. Yang memang tidak niat berperang, maka dia tidak akan diazab. Yang niat memerangi Ka'bah, menghancurkan Ka'bah, dia diazab. Jadi kembali pada niatnya. Nah, ini pentingnya niat. Ya, niat itu akan terbawa sampai mati. Ya, niat itu. Makanya seorang yang dia melakukan satu amal, dia menekuninya, dia istiqamah di amal itu dengan niat yang baik, maka amalnya, niatnya terbawa sampai pada kematiannya. Oleh karena itu kata Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, bahwa al-mar'u yub'atsu ala, bahwa seorang yang al-mar'u syaba ala ma syabba alaih, seseorang itu akan menjadi tua sesuai dengan bawaan dari mudanya. Ya, man syabba ala syai'in syaba alaih, barang siapa ketika di masa muda dia melakukan sesuatu, maka perbuatannya akan terbawa sampai tua. Wa man syaba ala syai' mata alaih, dan barang siapa sampai tua dia masih melakukan amal ini, maka dia mati dalam keadaan melakukan amal tersebut. In khairun fa khairun wa in syarrun fa syarrun, a'udzubillah. Jadi kalau baik ya baik, kalau buruk ya buruk. Kembali pada kebiasaan. Makanya orang selalu dalam keadaan amal soleh, kebanyakan mati dalam keadaan melakukan amal soleh, karena mereka itu amal kebiasaannya. Demikian sebaliknya, orang yang selalu melakukan amal-amal keburukan, selalu maksiat, ia juga banyak yang mati dalam keadaan maksiat pada Allah Ta'ala. Sesuai dari kebiasaan itu. Nah, inilah pentingnya membiasakan diri kita dengan amal kebaikan. Dengan amal soleh. Mudah-mudahan seorang mati dalam keadaan melakukan amal yang soleh, dapat husnul khatimah. Dan itu yang menjadi cita-cita setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis Aisyah radhiyallahu anha ini menunjukkan tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman ketika manusia sudah banyak meninggalkan agama Allah ini. Bahkan mereka akan memerangi pusat kaum muslimin, yaitu Ka'bah, karena memang sudah tidak berfungsi. Dan di akhir zaman Ka'bah itu akan hancur. Di akhir zaman, ketika sudah tidak ada lagi orang yang sholat. Dan hancurnya Ka'bah itu termasuk tanda-tanda kiamat kecil, bukan tanda kiamat besar. Tanda kiamat besar ada 9 atau 10 dikatakan para ulama berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kiamat, tanda kiamat kecil itu lebih dari 50. Dan 90% sudah terjadi tanda kiamat kecil. Jadi apa yang diceritakan oleh yang disampaikan oleh Nabi alaihi wasallam dalam hadis ini, di antara tanda-tanda kiamat dan ini apa yang akan terjadi di akhir zaman. Kemudian ini hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya niat. Ya, bahwa seorang sampai mati dia membawa niatnya dan dibangkitkan di hari kiamat tergantung juga pada niatnya. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama yub'atsun nasu ala niyatihim, sesungguhnya manusia akan dibangkitkan hanyalah di atas niat-niat mereka. Di atas niat-niat mereka. Ini menunjukkan pentingnya keikhlasan. Makanya Al-Mundhiri masukkan hadis ini dalam bab tentang al-ikhlas, at-targhib fil ikhlas. Anjuran seseorang selalu menjaga keikhlasannya. Ini hadis, innama yub'atsu an-nasu ala niyatihim, sungguhnya manusia akan dibangkitkan hanyalah tergantung pada niat-niat mereka. Hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah, dan disebutkan oleh para ulama sahih li ghairihi. Jadi hadis ini sahih karena ada sanad yang lainnya yang menguatkan hadis ini menjadi sahih. Kemudian riwayat yang lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, innama yuhsyarun nasu ala niyatim, sesungguhnya manusia itu dikumpulkan, yuhsyar dikumpulkan, kalau yub'at dibangkitkan, artinya manusia dibangkitkan dan dikumpulkan sesuai niatnya, sesuai niat mereka. Nah, disinilah pentingnya al-ikhlas ilallah subhanahu wa ta'ala dalam semua amal-amal ibadah, amal perbuatan kita. Kemudian hadis yang berikutnya, wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, raja'na min ghazwati Tabuk, pernah kami pulang dari perang Tabuk, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, lalu beliau berkata, inna aqwaman khalfana bil madinati, sesungguhnya ada sejumlah orang mereka di belakang kita berada di kota Madinah, yakni mereka tidak ikut perang. Masalakna syi'ban, kita tidak berjalan di satu jalan-jalan di gunung, wala wadian, dan tidak pula kita melintasi suatu lembah, illa wahum ma'ana, melainkan mereka ada bersama kita. Habasahum al-udhru, mereka ditahan oleh udhru mereka. Ini pernah kita bahas, yaitu tentang orang-orang yang berniat ikut berperang bersama Nabi alaihissalam, namun karena mereka ada udhur, karena tidak mempunyai perbekalan, atau karena ada yang buta di antara mereka, ada yang pincang, ada yang sakit, ya, maka mereka tidak ikut peperangan. Tapi mereka mendapatkan ganjaran yang sama. dan orang-orang yang pergi berperang. Karena apa? Niat mereka, hati mereka bersama orang-orang itu. Bahkan mereka menangis ketika ditinggal oleh Rasulullah SAW dan para sahabat pergi perang Tabuk. Sejumlah sahabat menangis yang tidak sempat atau tidak bisa dan tidak mampu ikut bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis tadi adalah riwayat Imam Al-Bukhari dan Abu Daud, dan dalam redaksi Abu Daud kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam qal, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laqad taraktum bil madinati akwaman, sungguh kalian telah meninggalkan di kota Madinah sejumlah orang. Masirtum masiron, tidaklah kalian menempuh satu perjalanan. Wala anfaqtum min nafaqatin, dan tidak pula kalian mengeluarkan satu nafkah. Wala qata'tum min wadid, dan tidak pula kalian melintasi suatu lembah. Illa wa hum ma'akum, melainkan mereka bersama kalian. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa yakununa ma'ana wa hum bil Madinah, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin mereka bersama kami padahal mereka berada di kota Madinah. Qal habasahum al marad, kata Nabi alaihissalam, mereka tertahan oleh rasa sakit. Jadi sakit salah satu uzur syar'i yang membolehkan seorang meninggalkan kewajiban, yakni suatu hal yang wajib sesuai kemampuannya. Rasa sakit. Kemudian hadis yang berikutnya kata beliau rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk-bentuk fisik kalian. Wala ila suwarikum, Allah pun tidak melihat pada bentuk potret wajah kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah melihat pada hati-hati kalian. Dalam satu riwayat, wa a'malikum, dan Allah melihat pada amal-amal perbuatan kalian. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah menilai seorang hamba itu dari niatnya, keikhlasannya dalam beramal dan bagaimana dia melakukan amal itu sesuai dengan tuntunan Nabi alaihissalam atau tidak. Ya, sesuai atau tidak, itu pun menjadi hal yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mengajarkan kepada manusia bagaimana mereka beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kaidah usul fiqh, al-aslu fil ibadati al-hadar, ibadah itu pada prinsipnya adalah dilarang. Tak boleh. Illa idza dalla 'alaiha dalil, kecuali kalau ada dalilnya. Ini dalam hal berkaitan dengan ibadah. Adapun berkaitan dengan muamalah dan kehidupan sehari-hari, itu pada asalnya boleh. Ya. Al-aslu fil asya al-ibahah. Pada prinsipnya dalam hal-hal yang ya makanan, pada asal semua itu halal kecuali ada larangan. Tapi ibadah sebaliknya. Ya, maka tidak boleh seorang melakukan satu amal dianggapnya ibadah, dianggapnya baik, tapi tidak ada dasarnya. Tidak ada contohnya, peringati hari Valentine, hari kasih sayang. Aku sayang karena Allah, aku cinta karena Allah. Tapi ikut-ikutan Nasrani atau Yahudi, ya tetap tidak ada pahalanya. Ya. Tidak ada ganjarannya. Bahkan dosa. Karena menyerupai ahlul kitab. Ya. Menyerupai mereka. Jadi bahwa cara seorang beramal, beribadah pada Allah Ta'ala, ini pun menjadi hal yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya niat, tapi bagaimana? Karena Nabi alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita beribadah pada Allah. Sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kita membuat sendiri, ya, kreatif dalam membuat ibadah. Sudah cukup. Seandainya seorang ingin melakukan ibadah yang diwajibkan dan disunahkan oleh Nabi SAW oleh Islam ini, maka dia tidak akan mampu melakukannya. Makanya dalam hal melakukan ibadah itu, Nabi SAW mengatakan kepada kita, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Apabila kalian aku perintahkan sesuatu, lakukanlah semampu kalian. Ini perintah. Wa idza nahaitukum an syai'in fantahu. Tapi kalau kalian aku larang melakukan sesuatu, maka berhentilah. Mengapa demikian? Karena amal ibadah itu pekerjaan. Perintah itu pekerjaan. Maka harus sesuai kemampuan. Seorang tidak mampu, dia tidak wajib. Tapi kewajiban-kewajiban diwajibkan, tetap hukumnya wajib. Sholat lima waktu itu wajib bagi siapapun. Tetapi manusia yang sholat lima waktu ini, ada yang kuat, ada yang lemah. Ada yang sehat, ada yang sakit. Ada yang mukim, ada yang musafir. Nah, masing-masing ini sesuai kemampuan tadi itu. Seorang yang sakit, tidak ada perkataan atau hukum yang mengatakan orang yang sakit itu tidak wajib sholat lima waktu. Tidak ada. Tidak ada. Selama ada kesadaran dalam akalnya, dia ingat, maka tetap wajib sholat baginya. Dalam keadaan apapun. Kalau dia tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri, sholatlah sambil duduk. Tidak mampu sholat sambil duduk, sholat sambil berbaring. Tapi mengatakan, tidak wajib sholat lah, kamu itu sakit kok, Allah Maha mengetahui, Allah Ghafurur Rahim, tidak. Ya. Tetap wajib sholat. Allah Ghafurur Rahim, tapi azab Allah pun, syadidul iqab Allah itu, sanksinya keras. Jangan hanya ambil satu hal, tinggalkan hal yang lain. Makanya Allah dalam Al-Quranul Karim banyak mengumpulkan dua hal ini. Allah Maha Pengasih Penyayang, tapi azab Allah pun azab yang pedih. Supaya seorang mukmin itu berjalan di tengah-tengahnya antara harapan akan rahmat Allah dan takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diajarkan oleh Islam. Para anbiya adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah taala. Apa ada nabi yang berbuat seenaknya? Semaunya? Padahal mereka telah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Nabi Yunus diingatkan oleh Allah Ta'ala ketika meninggalkan kaumnya. Meninggalkan mereka dalam berdakwah. Maka Allah memberi peringatan kepada Yunus alaihissalam, Yunus bin Matta. Dimasukkan, ditelan oleh ikan. Untuk peringatan. Kalau kamu ya tugas dan tanggung jawab. Berdakwah pada kaummu. Beliaulah lari. Maka ditelan oleh ikan paus. Tapi karena rahmat Allah Azza wa Jalla dan karena kesolehan dari Yunus alaihissalam, dia selantiasa bertasbih mentauhidkan Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tiada sembahan yang hak kecuali engkau ya Allah, maha suci engkau, sungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang berbuat kezaliman. Baru kemudian Allah yakni keluarkan dia dari perut ikan. Jadi para anbiya adalah orang-orang yang sangat takut. Kalau ada orang mengatakan Nabi Khidir itu melakukan hal yang luar biasa, yang aneh, bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Musa AS, maka pertanyaannya, siapa di antara kita ini yang jadi Nabi Khidir? Kalau ada orang mengatakan bahwa ada seorang orang tertentu pada derajat-derajat tertentu, mereka tidak wajib sholat, minum khamr berubah jadi zam-zam di lehernya, di kerongkongannya, na'udzubillah min dalik, dusta, ya, tidak ada. Apa yang halal itu dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya, apa yang haram itu diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan tidak ada yang terbebas dari taklif, dari beban yang Allah berikan. Ar-Rasul alaihissalatu wassalam sampai akhir hidupnya Allah Ta'ala mengatakan pada beliau, wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin. Sembahlah kamu, beribadahlah kamu pada Tuhanmu sampai datang kematian kepadamu. Sampai datang kematian kepadamu. Kemudian diputarbalikkan makna keyakinan ini oleh sebagian orang jahil, pengikut hawa nafsu. Maksudnya kalau kamu sudah yakin hakikat sudah ada pada dirimu, tak usah sholat, itu maksudnya. Ya, subhanallah. Ya, bisikan-bisikan syaitan supaya mereka tidak beribadah pada Allah Ta'ala. Dialihkan maknanya kepada makna yang lain. Jadi kalau seorang sudah yakin tidak perlu, ibadah, itu perkataan syaitan. Ya. Tidak ada seorang sahabat pun dari sahabat-sahabat Nabi SAW yang memahami demikian. Dan mereka adalah orang-orang yang menerima Al-Quran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka agama ini adalah apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diikuti oleh para sahabat yang Allah ridha kepada mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan yang baik. Itulah Islam. Bukan rekayasa manusia atau kemauan manusia, tidak. Makanya Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quranul Karim bahwa orang yang tidak mengikuti Muhammad, engkau wahai Muhammad, adalah mereka para pengikut hawa nafsu. Kalau mereka berpaling darimu, tidak mau mengikutimu, artinya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Itu jelas. Sebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang Allah melihat dua hal. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, hati dan amal kalian. Dua hal dilihat oleh Allah Ta'ala. Tidak hanya niat, yang penting niat, yang penting hati, tidak. Bagaimana Anda lakukan? Sesuai atau tidak? Kalau tidak sesuai, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya. قال الإمام المنذري رحمه الله وعن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه dan dari أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول bahwa saya beliau mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda ثلاثٌ أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوا. Ada tiga perkara. Aku bersumpah kepada Allah atas tiga perkara ini bahwa aku akan sampaikan pada kalian dan aku beritahukan pada kalian, yaitu hadis. Aku bicarakan pada kalian. Fahfadhu, maka ingatlah, hafalkanlah apa yang akan beliau sampaikan ini. Qal, lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, mana kosomalu abdin min sodakoh. Tidak akan berkurang harta seorang hamba lantaran sedekah. Tidak akan berkurang harta seorang hamba lantaran sedekah. Ini yang pertanyaan kedua. Wala zulima abdun mazlamatan. Dan tidaklah seorang hamba dia dizolimi dengan suatu kezaliman, sabaru alaiha, lalu dia bersabar dalam mendapatkan kezaliman itu, illa zadahu Allahu izzan, melainkan Allah akan menambah baginya kemuliaan. Orang yang sabar terhadap penganiayaan, Allah menambah kemuliaan baginya. Kemudian yang ketiga, wala fataha abdun baba mas'alatin, dan tidaklah seorang hamba membuka pintu meminta-minta, ya, illa fatahallahu alaihi baba faqrin, melainkan Allah membukakan baginya satu pintu kefakiran. Makanya jangan minta-minta. Begitu minta, Allah bukakan pintu kefakiran. Ya. Makanya minta-minta dalam keadaan yang betul-betul terpaksa. Ada hal-hal yang dibolehkan seorang meminta. Ya, tapi ada syaratnya, ada ketentuannya. Tapi seorang tiap hari minta-minta, tidak. Orang selalu minta-minta di dunia ini, di akhirat nanti dibangkitkan dari kiamat, hanya tengkorak yang keluar, tidak ada isi daging dalam wajahnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya, orang muslim yang minta-minta, yani padahal dia mampu bekerja, dia minta-minta di dunia ini, maka nanti dibangkitkan dari kiamat kelak, wajahnya tidak ada dagingnya. Qul a'udzu billahi min dzalik. Kemudian Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa uhadditsukum haditsan fahfadhu. Dan aku sampaikan pada kalian satu hadis lagi, maka hafalkanlah hadis ini. Qal innamad dunya li arba'ati nafarin. Sesungguhnya dunia ini untuk empat golongan manusia. Yang pertama, abdin razaqahullahu malan wa ilman. Seorang hamba yang diberikan oleh Allah harta dan ilmu. Fahuwa yattaqi fihi rabbahu. Maka dengan pemberian Allah tersebut, dia bertakwa kepada Tuhannya. Ilmu dan hartanya. Hati-hati silaturahmi dan hartanya. Dia memberi, dia ajarkan ilmu. Fahuwa yattaqi fihi rabbahu. Wa yasilu fihi rahimahu. Dengan hartanya itu dia silaturahim. Wa ya'lamu lillahi fi haqqan, dan dia mengetahui bahwa Allah memiliki hak dalam harta itu. Fa hadza bi afdalil manazil. Orang ini manzilahnya lah yang tertinggi. Yang paling afdal. Jadi seorang yang diberikan oleh Allah taala harta dan ilmu. Dan harta dan ilmu itu dia bertakwa pada Allah. Dia menjalin silaturahmi dan dia mengajarkan dan dia mengetahui hak Allah dari hartanya, dari ilmunya itu dengan dia memberikan zakat dan mengajarkan ilmu kepada manusia. Inilah orang yang terbaik, paling afdal manzilahnya. Kemudian yang kedua, wa 'abdin razaqahu Allahu 'ilman wa lam yarzuqhu malan. Yang kedua, seorang hamba yang dia diberikan oleh Allah ilmu tapi tidak diberikan harta padanya. Fahuwa shadiqun niyyah. Maka dan ilmunya dia betul-betul jujur dalam niatnya, ikhlas dalam niatnya. Yaqul, dia berkata, "Lau anna limalan, seandainya aku mempunyai harta, la amiltu bi amali fulan." Niscaya aku akan melakukan amal seperti yang dilakukan oleh si fulan. Yani akan membelanjakan hartanya. Kalau dia diberikan harta. Fahuwa bi niyyatihi. Kata Nabi SAW, orang ini yang kedua ini, dia mendapatkan niatnya. Walaupun dia tidak punya harta, tapi dia berniat, seandainya aku punya harta, aku akan berbuat seperti fulan berbuat. Yani dalam menginfakkan hartanya di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ajruhuma sawa. Karena niatnya benar, shadiq, jujur, maka pahalanya sama dengan orang yang pertama. Dan orang yang menginfakkan hartanya. Kemudian yang ketiga, wa 'abdin razaqahu Allahu malan, dan seorang hamba yang Allah berikan kepada dia rezeki harta. Wa lam yarzuqhu 'ilman, tapi tidak diberikan ilmu kepadanya. Yakhbitu fi malihi bighairi ilmin, karena tidak punya ilmu dan dia punya harta, maka dia hartanya itu disalahgunakan. Hartanya disalahgunakan. Wa la yattaqi fi rabbah. Dengan hartanya dia tidak takwa kepada Allah, kepada Tuhannya. Wala yasilu fihi rahimahu. Dengan hartanya dia tidak silaturahim. Wala ya'lamu lillahi fi haqqan. Dan dia tidak mengetahui tentang hak Allah dalam harta yang Allah berikan kepadanya tersebut. Fahadha bi akhbathil manazil. Maka orang ini yang terjelek manzilahnya. Kemudian yang keempat, wa 'abdin lam yarzuqhu Allah malan wala ilman. Yang keempat adalah seorang hamba yang Allah tidak berikan kepadanya tidak harta, tidak pula ilmu. Fahuwa yaqul, dia berkata, "Lau anna li malan, seandainya aku mempunyai harta, la amiltu fihi bi amali fulan." Maka aku akan lakukan seperti perbuatannya fulan yang berbuat jelek itu. Aku akan seperti yang ketiga tadi. Ya, di amal fulan dan amal si fulan. Fahuwa bi niyyati. Kata Nabi SAW, maka dia juga tergantung pada niatnya. Fa wizruhuma sawa'un. Dosanya sama dengan orang yang melakukan itu. Padahal dia baru niat. Ya. Jadi ini empat golongan yang memiliki dunia ini yang disebut oleh Nabi SAW, bahwa mereka Allah berikan dunia ini. Ada empat golongan manusia. Orang yang diberikan ilmu dan harta, dia manfaatkan sebaik-baiknya. Dia ajarkan, dia keluarkan zakat, dia silaturahmi. Orang yang kedua diberikan dia ilmu tapi tidak diberikan harta. Niatnya benar, niatnya jujur. Dia bilang, seandainya aku punya harta seperti fulan, aku akan lakukan seperti apa yang dilakukan oleh fulan. Maka dia mendapatkan ganjarannya. Karena niatnya benar. Yang ketiga, seorang diberikan harta tapi tidak diberikan ilmu. Ya, maka dengan harta itu dia melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya, dia tidak berikan hak Allah, dia tidak bersilaturahmi, berbagi kepada keluarganya, kerabatnya, tidak. Maka dia orang ini dapat dosa dengan perbuatannya itu. Kemudian orang keempat, orang yang tidak diberikan oleh Allah harta tidak, ilmu juga tidak. Lalu dia mengatakan, seandainya aku punya harta, aku akan lakukan seperti fulan yang ketiga tadi itu. Maka dosa yang sama dengan yang ketiga itu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ada tiga hal pertama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thalasun uqsimuhunna uqsimu alaihinna. Ada tiga hal yang aku bersumpah terhadap tiga hal itu. Dan aku bicarakan pada kalian, sampaikan pada kalian satu hadis, maka hafalkanlah. Mana kosomalu abdin min sodakoh, tidaklah akan berkurang harta seorang hamba lantaran sedekah. Ini artinya menunjukkan al-hathu ala sodakoh, ya, anjuran untuk memberikan sedekah dan jangan takut dengan pemberian sedekah itu. Harta itu tidak akan berkurang dengan sedekah. Kemudian yang kedua, dan yang disedekahkan itulah milik seorang hamba. Adapun yang ditinggalkan adalah milik ahli waris. Yang disedekahkan itulah milik pribadi, milik dia di akhirat kelak. Tapi yang ditinggalkan itu milik ahli waris. Jadi rebutan ahli warisnya. Kemudian yang kedua, wala zulima abdun madzlama sabaru alaiha illa zadahu Allah izzan. Dan tidaklah seorang hamba dia dizalimi, entah kehormatannya atau fisiknya atau apa yang dia dizalimi atau hartanya, tapi dia tetap sabar. Dia tetap sabar dalam menghadapi kezaliman itu. Maka Allah akan menambah kemuliaan pada orang tersebut. Allah menambah kemuliaan pada orang tersebut. Dan hadis ini bukan berarti seorang kemudian tidak menuntut haknya kalau dia dizalimi. Ya, boleh-boleh saja, bahkan diperintahkan seorang menuntut haknya. Kalau memang itu haknya, ya dituntut. Ya. Tapi kadang-kadang ada orang yang dia tidak mampu menuntut haknya dan dia dizalimi, tapi dia bersabar. Yahtasib indallah. Dia mengharapkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Maka orang ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Dunia ini sebentar. Dunia ini sebentar. Sampai kapan sih seorang dizalimi? Ada batas waktunya. Ya. Habis gelap terbitlah terang, habis siang terbit malam, habis malamnya siang, begitulah hidup ini. Tidak ada yang tetap. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Maka dari itu, seorang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu ujian, maka bersabarlah. Ya. Bersabarlah. Allah Ta'ala akan memberikan balasan yang baik bagi orang yang sabar. Kemudian yang ketiga, wala fataha abdun baba mas'ala illa fataha Allah alaihi baba faqrin. Dan tidak seorang hamba membuka pintu permintaan, meminta-minta, melainkan Allah membuka baginya pintu kefakiran. Artinya ini anjuran untuk tidak meminta-minta. Anjuran untuk bekerja, anjuran untuk beramal, berbuat. Ya, Nabiullah Daud alaihissalam, dia beramal dengan tangannya, makan dari hasil keringatnya. Daud alaihissalam, kata Nabi alaihissalam, wa kana Nabiullah Daud ya'kulu min amali yadihi. Dan Allah Nabiullah Daud makan dari yani usahanya sendiri. Nabiullah Daud adalah pandai besi. Nabiullah Zakaria pandai kayu, tukang kayu. Nabi Zakaria itu makan dari hasil keringatnya. Ya, tidak meminta-minta pada manusia. Rasulullah sallallahu adalah seorang penggembala. Beliau dapat upah dari orang-orang Mekah yang memberikan upah pada beliau mengembalakan kambing mereka. Kemudian ketika dewasa beliau berdagang milik Khadijah binti Khuwailid. Ya, kemudian dinikahi oleh beliau radhiyallahu anha. Itu Nabi alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq, orang bekerja, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, semua sahabat-sahabat Nabi SAW. Abdurrahman bin Auf, dan kekayaannya kerja. Tidak meminta-minta kepada manusia. Nah, ini contoh dalam Islam ini. Maka mari kita jadikan contoh. Kecuali seorang dalam keadaan darurat, betul-betul dia tidak mempunyai kemampuan, ada masalah yang dihadapinya, ya. Sementara dia dalam keadaan yang memang tidak ada, ini yang dibukakan pintu atau boleh bagi dia untuk meminta atau berhutang kepada orang lain. Jadi jangan coba-coba membuka pintu meminta-minta. Nanti seorang akan dibukakan pintu kefakiran oleh Allah kepada orang tersebut. Tapi kalau seorang berniat untuk beramal, bekerja, menguras keringatnya, maka insya Allah Allah akan bukakan jalan baginya. Allah membukakan jalan baginya. Jadi itu hal-hal yang menunjukkan pentingnya, yaitu seorang beramal atau bekerja dan makan dari hasil jerih payahnya. Dan larangan meminta-minta kepada manusia. Nah, itu diantara hadis-hadis Nabi Sallam yang kita bacakan pada kesempatan yang baik ini. Kemudian dibawakan juga hadis ini, riwayat al-Imam Ibn Majah rahimahullah ta'ala, tidak jauh berbeda dengan hadis yang sebelum tentang empat golongan manusia yang Allah berikan pada mereka di dunia ini, yaitu ada empat golongan manusia. Kemudian hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu anhuma, قال المنذري رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه عز وجل dari ابن عباس رضي الله عنهما bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dan beliau menerima dari Rabbnya, beliau meriwayatkan dari Allah, yaitu hadis Qudsi dari Allah Azza wa Jalla, inna Allah katabal hasanati wassayi'at, sesungguhnya Allah mencatat atau menulis, menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Thumma bayyana dzalika. Kemudian Allah menjelaskan tentang kebaikan dan keburukan tersebut. Faman hamma bi hasanatin. Maka barang siapa dia hamma, itu artinya berkeinginan, belum melakukan, baru berkemauan. Barang siapa menginginkan atau berkeinginan melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, tapi dia belum melakukannya, katabahallahu indahu hasanah kamilah. Maka Allah mencatat bagi orang yang berniat untuk melakukan kebaikan, berkeinginan melakukan kebaikan ini, satu kebaikan sempurna. Satu ganjaran, satu pahala sempurna. Fa'in hamma biha fa'amilaha. Lalu apabila dia berkehendak untuk melakukan satu amal kebaikan dan dia mengerjakannya, katabahallahu indahu asyru hasanat, maka Allah mencatat baginya 10 kebaikan. 10 pahala, ganjaran kalau dia melakukan amal tersebut. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, 10 sampai 700 kali lipat. Ya. Ila ad'af katsirah, bahkan lebih dari itu. Bahkan lebih dari itu. Nah, bilangan-bilangan ini tergantung dari niat tadi ini. Dari keikhlasannya, niatnya, kemauannya, kesungguhannya dalam beramal, semua akan meningkatkan kualitas amal itu. Dari 10 ke 30, ke 100, ke 700, ini ada faktor-faktor yang lain. Yang menjadikan amal itu, nah, pahala itu berlipat ganda. Bahkan lebih dari itu. Kemudian kata Nabi SAW, وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ, dan barang siapa yang dia berkehendak, dia menginginkan satu keburukan, فَلَمْ يَعْمَلْهَا, namun dia belum mengerjakannya, كَتَبَهَ اللَّهُ إِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً, dia menghendaki melakukan satu keburukan, tapi kemudian keburukan itu dia tidak mengamalkannya, dan dia meninggalkan amal keburukan itu dengan catatan karena Allah. Jadi dia meninggalkan keburukan itu karena Allah. Adapun seorang meninggalkan keburukan karena peluang yang tidak ada, kesempatan yang belum memberikan peluang, ya, maka dia tetap dapat dosa. Seseorang kalau meninggalkan suatu maksiat karena ada tetangganya yang lihat, karena kesehatannya kurang, apa, fisiknya kurang sehat, sebetulnya mau lakukan zina, tapi aduh aku tidak enak, aku tidak sakit, ya, faktor sakit itu yang menghalangi dia dari zina, tetap dapat dosa. Karena seandainya dia tidak sakit, dia akan melakukannya. Tapi kalau seorang meninggalkan maksiat karena Allah, sebagaimana seorang laki-laki yang dia meminjamkan kepada anak pamannya dalam kisah minggu yang kemarin, dua minggu lalu, dia meminjamkan 120 dinar, kemudian wanita itu ingatkan dia, ittaqillah. Ya, ketika dia akan berzina dengan wanita itu mengatakan ittaqillah wala tafudda. Ya. Ya, takutlah kamu pada Allah dan jangan kamu merusak cincin itu kecuali dengan hak. Ya, ini kecuali dengan menikah. Maka pemuda itu langsung meninggalkan karena Allah. Itu dapat pahala. Tapi kalau meninggalkan maksiat karena peluang yang tidak memungkinkan, karena keadaan yang tidak nyaman dan yang lainnya, maka tetap dapat dosa. Wa man hamma bisayyatin, barang siapa menghendaki suatu keburukan, falam ya'malha, namun dia tidak mengerjakannya, kataballahu indahu hasanah kamilah, maka Allah mencatat bagi orang yang meninggalkan maksiat itu atau keburukan itu satu kebaikan sempurna. Wa in huwa hamma biha fa'amilaha, dan apabila dia berkehendak melakukan satu keburukan lalu dia mengerjakannya, katabahallahu sayyi'atan wahidatan, maka Allah mencatat baginya satu keburukan. Ini dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Au mahaha, kata Nabi alaihi wasallam dalam satu riwayat, atau Allah menghapusnya. Ini saking rahmatnya Allah ta'ala. Jadi Allah mencatat dia satu dosa, atau kalau Allah kehendaki Allah menghapus. Wala yahliku alallahu illa halik, dan tidak ada yang binasa di sisi Allah kecuali orang yang memang binasa. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Hadis yang terakhir menjelaskan kepada kita tentang kemauan, niat. Tentang ini, niat. Semua ini bab tentang keikhlasan. Ikhlas dalam melakukan amal kebaikan, bahkan belum melakukannya Allah sudah memberikan pahala. Kalau dia betul-betul ikhlas. Dan ikhlas dalam meninggalkan maksiat juga akan diberikan satu kebaikan sempurna oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini, hadis-hadis yang kita bacakan tadi, kaitan dengan hati, dengan niat, dengan keikhlasan. Aqul qouli hadza subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa ala nabiyyina wa ala alihi sabi ajmain. Untuk Rabu depan tidak ada kajian insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.